Mitra Bisnis, dalam program Dialog Ekonomi yang digelar oleh dua stasiun TV nasional pada minggu lalu, terungkap fakta yang menunjukkan dalam APBN pemerintah masih memiliki surplus dana dari sektor minyak sekitar 97 triliun rupiah, sehingga muncul pandangan wacana kenaikan harga BBM yang didasari oleh makin membengkaknya subsidi pemerintah jadi tidak beralasan. Seperti apa pandangan pakar sosial politik Hermawan Sulistyo atas adanya fakta ini? Segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, apa pandangan Bapak? Ini lebih lucu lagi. Penjelasan kemarin itu kan, kita punya minyak. Minyak itu nggak cukup, tapi ya kurang-kurang dikit lah gitu kan. Minyak mentah nih kan, kita kirim ke Singapura. Jual ke sana murah, dibuat BBM di sana, minyak mentahnya jadi bensin. Bensinnya kita beli harganya berkali lipat, you know. Nah, kenapa minyak kita jual mentah? Wong, itu yang bikin gemes juga orang-orang kayak Dahlanis. Kan dia kan belum bagian dari maling-maling itu. Ya mungkin ada lingkungannya lah, gitu. Mudah-mudahan kan Dahlanis kan nggak terkontaminasi dalam lingkungan seperti itu. Dia bilang, loh saya siap, kita siapin aja kilang-kilang minyak di sini. Terus ditanya kan, loh itu kalau tradisi jual ini terus kontrak karya harus sekian persen ke sana segala macam itu. Oh ya dari dulu katanya, dari dulu. Dari zaman Bung Karno, lo kok zaman Bung Karno dibawa-bawa itu udah seabad yang lalu kok. You know. Ini karena semua penguasanya itu kan, semua penguasa politik itu kan mendapatkan rente, mendapatkan bagian dari rente ekonomi itu. Ini rent-seeking regime, ya regime yang mengejar rente ekonomi aja gitu. Ironisnya, elit-elit pengejar rente ini selalu ada dalam tiap pemerintahan ya, Pak Her? Ya memang, setiap rezim, pejabat-pejabat itu kan kayak begitu. Gitu. PNS nyolong duit dari mana, kan gitu. Kalau nggak dari kantornya sendiri. Kantor saya nggak ada yang bisa dicolong, jadi saya ngopiak aja keluar-keluar bisnis kecil-kecilan di luar, kan? Demikian Hermawan Sulistyo, saya Kiki Wijaya.